Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Sahabat Ma'nawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih membahas an-nawasikh. Bagian yang pertama, ma yarfa'ul mubtada wa ansibul khabar, ini sudah selesai semua. Kana sudah selesai, al-huruf al-musyabbaha bilaisa sudah selesai, af'alul muqarabah sudah selesai. Nah, sekarang bagian yang kedua, yaitu ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar. Bagian yang pertamanya sudah selesai. Nah, cukup panjang pembahasannya, silahkan lihat lagi, ulangi lagi agar lebih paham. Nah, sekarang bagian yang kedua, yaitu la allati linaf'il jinsi. Ini yang akan kita bahas sekarang. Apa itulah allati linaf'il jins? Saya bacakan terlebih dahulu, baru saya berikan penjelasan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa amma la allati linaf'il jinsi fahiya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabili tansis wa ta'amalu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khobar bisyarti ayyakuna smuha wa khobaruha nakirataini wa ayyakuna smuha muttasilan biha fa'inkana smuha mudofan au musyabbahan bil mudof fahuwa mu'rabun mansub nahwu la sahiba ilmin khabarnya mamqutun. Nah, ini yang sedang kita bahas, itu la allati linafil jinsi, la ya. Nah, maksudnya adalah nafyu jamil jinsi ala sabili tansis, itu la yang fungsinya menafikan seluruh jenis ya. Ala sabili tansis itu maksudnya gampangnya tanpa lagi ada kemungkinan yang lain selain yang dikecualikan ini. Tansis itu penunjukan. Contoh misalkan, tidak ada lelaki di dalam rumah. Nah, tidak adanya seluruh jenis lelaki. Nah, itu namanya alasabili tansis, tanpa dikecualikan. Baik yang kecil, baik yang gede, baik orang dewasa. Pokoknya tidak ada jenis laki-laki. Baik laki-lakinya yang masih bayi. Nah, pokoknya tidak ada. Nah, itu namanya menafikan jenisnya, seluruh jenis yang dinafikan itu. Itu namanya ala sabilitan tansis. Beda nanti dengan la amalaisa. Kalau amalaisa dia tidak sabilitansis. Sehingga yang dinafikan itu yang disebutkan saja. Misalkan tidak ada dua orang lelaki di dalam rumah. Nah, yang dinafikan cuma dua orang. Berarti tiga tidak dinafikan. Satu tidak dinafikan. Jadi ketika dikatakan tidak ada dua orang lelaki di dalam rumah, bukan berarti satu tidak ada. Bisa jadi satu ada. Nah, itu kalau la amalnya laisa. Kalau allati linafil jins itu memang benar-benar tidak ada jenis yang dinafikan itu. Amalnya apa la allati linafil jins ini? Amalnya ta'amalu amala inna. Nah, amalnya adalah amal inna. Apa itu amal inna? Fatan sibul isma terfa'ul khobar. Dia menasobkan isim dan merofakkan khobar. Contoh. La sahiba ilmin memkutun. Tidak ada pemilik ilmu yang dibenci. Tidak ada pemilik ilmu yang dibenci. Sahiba. Ilmin, nah, ini adalah isimnya. Isim apa? Isim la. La alati linafil jin. Jins ini dimudofkan kepada ilmin. Nah, ini isimnya. Kemudian mamqutun, ini khobarnya. Khobarnya marfu. Nah, sekarang sahiba ilmin, ini isimnya ini. Nanti ada yang mansub, ada yang mabni. Nah, ini nanti termasuk mabni atau mansub. Nah, kita lihat penjelasannya. Bisyarti, nih ada syarat ya. Syarat amalnya itu ayyakuna smuha wa khabaruha nakiratain. Isim dan khabarnya harus nakirah. Ini saya langsung berikan rinciannya ya, biar lebih mudah. Jadi yang pertama syaratnya ayyakuna smuha wa khabaruha nakiratain. Ya, hendaknya isim la ini, isimnya dan khabarnya nakiratain, ini adalah kalimat nakirah. Contoh tadi, la sahiba ilmin mamqutun. Sahiba ini ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Akan dia dimudofkan. Ya, dimudofkan kepada yang nakirah ilmin. Tidak merubah dia menjadi ma'rifah. ya, yang menjadi ma'rifah itu kalau dia dimudhofkan kepada yang ma'rifah, maka dia jadi ma'rifah. Misalkan sahibal ilmi, kalau al ilmi baru dia jadi ma'rifah. Ini ilmin, sehingga sahibah tetap nakirah. Kemudian mamqutun ini juga nakirah. Jadi isim dan khobarnya nakirah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayyakuna ismuha muttasilan biha, ya. Isimnya itu harus bersambung dengannya. Dengan apa? Dengan la. Nah, ini masih yang ini contohnya. Nah, sahiba ilmin ini kan isimnya dan dia bertemu langsung dengan la. Tidak boleh ada fasil, tidak boleh ada pemisah. Misalkan antara la dengan isimnya ada pemisah, enggak. Ya, ini harus bersambung. Ini yang kedua. Fa in kana ismuha mudhofan, kalau isimnya mudhof seperti ini, sahiba ilmin, ini kan mudhof kan? Au musyabbahan bil mudhof atau musyabbah bil mudhof, yang diserupakan dengan mudhof, fahuwa mu'rabun mansubun, maka isim tersebut mu'rab. Ya, mu'rab man mansub, bukan mabni. Berarti ini man mansub. Ya, sahiba ini mansub, bukan mabni. Ya, karena apa? Karena dia mudhof. Mudhof dan musyabbah bil mudhof itu dia mu'rab. Tapi kalau mufrad nanti mabni. Contoh, kalau yang mudhof ini sudah diberikan contoh ya, sahiba ilmin. Nah, kalau yang musyabah bil mudhof ini seperti ini. La tali'an jabalan hadirun, tidak ada. Ya. Orang yang muncul dari gunung datang. Ya. Tali'an jabalan itu yang keluar dari gunung, yang turun dari gunung. Ya, la tali'an jabalan hadirun. Nah, tali'an ini namanya musyabbah bil mudhof. Kenapa musyabbah bil mudhof? Ini sudah saya pernah bahas di bab al-idhofah. Ya, silahkan untuk detailnya lihat lagi di kitab Al-Ajurumiyah bab tentang munada. Ya, silahkan lihat lagi. Nah, ini yang tali'an, ini musyabbah bil mudhof, ini mu'rab. Ya, mu'rabnya apa? Mansub. Nah, ini kalau isimnya mudhof atau musyabbah bil mudhof. Wa in kana ismuha mufradan, kalau isimnya mufrad. Nah, ini lawannya dari yang pertama dan kedua nih. Nah, yang ini mudhof dan musyabbah bil mudhof. Berarti isimnya satu kata saja, dia tidak dimudhofkan. Nah, itu yang dimaksud dengan mufrad. Buniya 'ala ma yansibu bihi law kana mu'raban. Ma yunsab bihi law kana mu'raban. Ya. Dia mabni. Ya, mabni dengan apa? Mabni dengan sesuatu yang dinasabkan dengannya seandainya dia mu'rab. Maksudnya gampangnya adalah dia mabni aja gitu ya. Mabninya dengan apa? Ah, mabninya dengan sesuatu yang mansub ketika dia mu'rab. Ini rinciannya. Fa in kana mufradan, ya. Kalau ini, kalau di sini mufradan ini isi mufrad maksudnya. Ya, kalau di sini maksudnya satu kata. Kalau mufradan di sini isi mufrad. Fa in kana mufradan, ay fa in kana ismuha mufradan, kalau isinya itu isi mufrad. Au jam'at taksirin atau jam'at taksir, buniya 'alal fathi, maka mabniya dengan fathah. Contoh, la rajula, ini isi mufrad. Kemudian ini jam'at taksir. Mabniya dengan apa katanya? Mabniya dengan fathah. Contohnya la rajula hadirun, tidak ada lelaki hadir, ya. Kemudian la rijala hadiruna, tidak ada para laki hadir, datang. Nah, ini rajula, ini isimnya, isim la. Mansub atau mabni? Jawabannya mabni. Nanti apa bedanya? Beda nanti ya. Ini mabni. Mabninya dengan apa? Mabninya dengan fathah. Kenapa mabni? Karena dia mufrad, isim mufrad ya. Mufrad, afwan. Ini kalimatnya mufrad ya, satu kata. Maka dia mabni. Mabninya dengan fathah. La rijala ini juga mabni karena mufrad dalam arti satu kata. Ini kalau isim mufrad dan jamak taksir mabninya dengan fathah. Yang kedua, wa in kana musanna ay wa kana ismuha ya musanna au jama muzakkarin saliman buniya 'alal ya, kalau isim la-nya itu musanna atau jama muzakkar salim maka mabniya dengan apa? Dengan ya. Contoh, la rajulaini fid dari, la qa'imina fis suqi, tidak ada dua lelaki di rumah, tidak ada orang-orang yang berdiri di pasar. Nah, rajulaini ini isim la ya. Bukan mansubun wa alamatu nasbihi al-ya, bukan, tapi mabniyun ala alal ya. Kenapa mabni? Karena mufrad. Kalimatnya satu kata. Ini juga isim la dan dia mabni dengan ya. Mabni dengan ya. Kenapa mabni? Lagi-lagi karena mufrad. Wa in kana ya. Ay wa in kana ismuha ya. Jam'a mu'annatsin saliman. Jam'a mu'annats salim ya bunya 'alal kasrah. Ya mabniya dengan kasrah. Kalau jam'a mu'annats salim contohnya la muslimati hadiratun. Ini isimnya isim la mabni dengan kasrah. Kemudian hadiratun ini khobarnya, khobar la. Marfu. Nah ini ya tentang mabni. Ya mabni isim la, yaitu ketika dia bentuknya mufrad. Entah itu isim mufrad, musanna atau jamak. Kemudian berikutnya, wa idza takarrarat la. Nah, ini baru lagi nih. Kalau la-nya berulang. Jaza fin nakratil ula al-fathu war-raf'u. Nah, fathah dengan rafa. Al-fathu. Kenapa bukan an-nasbu? Ah, berarti ini mabni maksudnya. Al-fathu ini mabni dengan fathah. War-raf'u berarti mu'rab. Contoh, la haula wala quwata. Ini kan terulang nih. Ini yang dimaksud wa idza takarrarat la. Kalau la-nya berulang, ada dua nih. La yang pertama, la yang kedua. Berarti ini isimnya, ini isim yang pertama, wala quwata ini isim yang kedua, ya. Wa idza takarrarat la, kalau la-nya berulang, jaza fi nakiratil ula, boleh di nakirah yang pertama nih, haula ini. Al fathu mabni dengan fathah, war rafu boleh juga marfu. Nah, bagaimana yang keduanya nih? Gampangnya saya berikan ini. Ini kalau la-nya berulang, maka nakirah yang pertama ini satu ya, maksudnya seperti ini nih. Nakirah yang pertama, ini boleh mabni dengan fathah, boleh juga rofa. Kemudian nakirah yang keduanya bagaimana? Nah, kalau nakirah yang pertamanya dibaca fathah atau mabni dengan fathah, maka nakirah yang keduanya bisa mabni fathah, bisa nasab, bisa rofa. Nah, apa bedanya al-fathu dengan an-nasbu? Nah, kalau al-fathu ini maksudnya mabni, mabni al-fathi. Kalau ini an-nasbu berarti mu'rab. Ar-raf'u. Berarti yang keduanya, nakirah yang keduanya bisa tiga. Ya, bisa tiga macam. Kemudian kalau nakirah yang pertama, haula, ini dibaca rofa berarti la haulun. Ya. Berarti yang keduanya bagaimana? Wujhan, ada dua. Ya, bisa dibaca rofa, bisa dibaca mabni fathah. Contohnya, ini biar nggak bingung. Ini contoh yang pertama. Berarti nakirah pertama mabni fathah. Ya mabniun al-fathi. Nakirah yang kedua mabniun al-fathi. Ini gampang sudah. La haula wala quwata. Ini yang paling gampang. Ay la haula wala quwata mawjudani lana. Jadi khobarnya mawjudani. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya la haula wala quwata ini isimnya. Ini isimnya khobarnya mahzuf yaitu mawjudani. La haula wala quwata mawjudani lana illa billah. Gampang ya. Mabni alal fathi. Kemudian yang ini juga mabni alal fathi. Fathah, fathah. Kemudian yang kedua. Nakirah yang pertamanya mabni dengan fathah. Nakirah yang keduanya mu'rab yaitu mansub. Contoh. La haula wala quwatan. Nah. Yang pertama nih. Ini mabni dengan fathah. Mabni dengan fathah. Kemudian yang kedua, quwatan. Ini mansub. Iya kan? Ya. Nah, kalau la haula ini mabni dengan fathah, khobarnya apa? Khobarnya mahzub. Ay, la haula mawjudun. Ya, la haula mawjudun. Berarti ini dua jumlah. Kemudian, wala la haula mawjudun. Bisa sampai di situ, bisa juga langsung. Ada khobarnya. Sampai selesai. La haula mawjudun lana illa billah. Kemudian. Wala quwatan. Ya. Wala quwatan. Mawjudun. Lana illa billah. Pertanyaannya. Kenapa ini mansub nih? Quwatan kenapa mansub? Nah jawabannya. Karena dia ma'tuf. Kepada mahalnya. Haula ini kenapa? Isimla. Isimla mabniun alal fathi. Mahalnya apa? Fi mahali nasbin, mahalnya nasab. Nah, sehingga kuwatan ma'tuf kepada mahalnya itu mansub. Karena ma'tuf alihnya mansub, maka ma'tufnya juga mansub. Itu gampangnya. Kemudian boleh juga nakirah yang pertama mabni dengan fathah, nakirah yang kedua rofa. Berarti la haula wala quwwatun. Nah, kok bisa gitu? La haula wala quwwatun ay la haula maujudun wala quwwatun maujudan. Kok begitu? Nah, berarti la di sini adalah la ya. Allati lana fil jinsi, kalau la di sini bukan. La di sini adalah la amal laisa. La amal laisa kan apa? Tarful isma kan, wa tansibul khobar. Ya. La quwwatun sama dengan laisat quwwatun. Ya, laisat quwwatun maujudan. Lana illa billah. Ja'mal laisa. Atau bisa juga dia itu marfu, ya. Marfu karena ma'tuf. Ma'tuf kemana? Ma'tuf kepada la haula. Nah, karena la haula ini bukan haulanya doang, tapi la haula ini dia fi mahalli raf'in mubtada, sebagai mubtada. Sehingga quwwatun ini marfu karena ma'tuf kepada marfu, yaitu mubtada. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama, kalau nakirahnya fathah, ya, mabni alal fathi, maka nakirah yang kedua bisa tiga macam. Sekarang kalau nakirah yang pertamanya rofa, berarti morob kan, rofa, maka nakirah yang kedua bisa rofa, bisa mabni alal fathi. Contoh, la haulun, ini marfu. Kemudian yang kedua juga marfu, wala kuwatun, ini gampang. Berarti la haulun wala kuwatun maujudaini. Pertanyaan, la apa ini kalau begitu? Ini la amalaisa. Gampang kan kalau ini? La amalaisa. Nah, kemudian yang kedua, arrafu dan mabni al-fatih. Berarti la haulun wala quwata. Ay la haulun maujudan wala quwata maujudun. Nah, ini berarti dua aja jumlahnya. Yang pertama, la-nya di sini adalah la amalaisa. Yang kedua, la-nya adalah la allati linaf'il jinsi. La haulun wala quwata ay la haulun maujudan wala quwata maujudun. Ya, la haulun maujudan lana illa billah wala quwatu wala quwata maujudun lana illa billah. Ini sampai sini dulu tentang la allati linaf'il jinsi. Ini masih banyak. Silakan teman-teman ulangi lagi biar lebih mengkristal pemahamannya. Apa itu mengkristal? Pokoknya paham lah gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.